Janji yang dulu engkau ucapkan sekarang hilang entah kemana. Mengapa luka engkau goreskan di saat cinta kita bersemi? Sungguh aku kecewa yang aku rasakan. Sungguh aku kecewa yang aku rasakan. Kecewa yang aku rasakan.